عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para peserta halaqah pembina tahfidz daerah, maksud hati memeluk gunung apa daya, waktunya terbatas. Insya Allah terpaksa ini kita usahakan khataman yang belakang. Adapun ayat-ayat nanti dalam pertemuan yang akan datang ditambah materi lain, insya Allah kita selesaikan. Atau kalau memungkinkan Anda coba menderes di rumah, kira-kira ayat yang dipasang di garis bawah itu di mana letaknya hubungannya dengan mahabbah. Dicoba aja. Bulan depan buktikan benar enggak saya ngambil istimbatkan ini. Berarti PR ya. Jika memungkinkan ini 10 menit selesai yang belakang, mungkin depan kita selesaikan. Jangan bilang hayhata. Baik. Langsung kita bahas yang di belakang. Sebenarnya ayat dan hadis di depan itu intisarinya ya di belakang ini. Belakang ini adalah buah serapan dari ayat dan hadis yang ada di depan. Baik. Halaman berapa ya tadi? 83. بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر قال عمر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم melihat siapa nabi. وفي حديث اسماعيل dan dalam hadisnya اسماعيل عن ابن عمر dari ابن عمر bukan عن عمر tapi عن ابن عمر وهو dan hadis عن ابن عمر iku as-sawabu yang benar. Bukan Umar tapi Ibnu Umar. Kala berkata siapa Ibnu Umar, nazara melihat siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Mus'ab bin Umair. Pada Mus'ab bin Umair. Ini mubalig pertama hafal Quran yang diutus ke Madinah. Mubalig tugasan pertama dari Mekah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Muqbilan alaihi menghadap alaihi atas Nabi. Muqbilan menghadap. Datang. Alaihi atas Mus'ab. Iha buka besin kulit kambing gibas. Qad panat toko sungguh bersabuan. Berikat pinggang atau menyambukkan berikat pinggang siapa Mus'ab bihi dengan kulit gibas. Jadi bagian tengahnya ini diikat dengan kulit kambing. Kayak orang miskin lah maksudnya. Faqala maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru melihatlah kalian ila hadza pada ini Mus'ab alladzi yang nawwarallahu qalbahu menerangi siapa Allah qalbahu pada hatinya." Lihat inilah orang yang oleh Allah dikasih cahaya hatinya, diterangi hatinya dengan ilmu, hafal Quran dan lain-lain. Laqad ra'aituhu, ini saya sungguh telah melihat aku Nabi pada Mus'ab baina abawaini antara dua orang tua di Mekah. Yang zawanihi memberi makan siapa keduanya di pada Mus'ab. Diapunya bitta'ami dengan paling baiknya makanan. Wasyarabi dan minuman. Minuman makanan yang istimewa. Menunjukkan bapak ibunya itu orang kaya. Ngasih makanan Mus'ab itu luar biasa. Walakad ra'aitu. Dan niscaya sungguh telah melihat aku Nabi alaihi atas Mus'ab waktu di Mekah sebelum dia hijrah alaihi hullatun pakaian syira'uha harganya pakaian harga belinya pakaian dimi'atai dirhamin dengan 200 dirham. 10 dirham itu 1 dinar. Berarti kalau 200, 20 dinar. 1 dinar itu 4 gram. 4 kali 20, 80 gram. 1 gram 500 ribu, berarti 40 juta. Bajunya waktu di Mekah, 40 juta. Fada'ahu maka memanggil pada Mus'ab apa hubbullahi wa rasulih. Dia terpanggil cinta Allah dan Rasul. Terpanggil kemana? Ilama tarawna. Ilama pada apa-apa, kondisi, keadaan, kemiskinan. Tarawna yang melihat kalian. Yang kalian lihat. Coba ini. Inilah. Orang cinta Allah, cinta Rasul, berani meninggalkan, gak merasa hina, meninggalkan semuanya. Gemerlapnya dunia di Mekah, dia tinggalkan semua. Ini contoh bagaimana cinta Allah Rasul itu menghilangkan semuanya, mematikan semuanya. Gemerlapnya dunia kalah dengan cintanya Allah Rasul. Cinta kepada Allah Rasul. Contoh Mus'ab bin Umairah. Ini tertulis dari dalam tarikh Dimashq Ibni Asakir. Allah dibilang rawahu Ibnu Asakir fi tarikh Dimashq. 11 An-Qatadah anna Haram bin Hayyana kana ada siapa Haram yaqulu berkata dia ma aqbala tidak menghadap siapa abdun hamba biqalbihi dengan hatinya hamba ilallahi kepada Allah azza wa jalla yang maha mulia wa jalla dan maha agung illa kecuali aqbala menghadap siapa Allah Allah biqulubi ahli iman dengan membawa hatinya ahli iman. Hati, beberapa hatinya ahli iman, orang iman ilaihi kepada dia. Ketika seorang hamba menghadap Allah dengan hatinya, maksudnya cinta betul kepada Allah. Tidaklah seorang hamba menghadap kepada Allah dengan membawa hatinya cinta betul, kecuali Allah membawa hatinya hamba kepada dia. Orang-orang iman semua digiring hatinya kepada dia. Hatta yarzuqahu sehingga memberi siapa Allah pada dia hamba mawaddatahum cintanya mereka ahli iman warahmatahum dan rahmatnya belas kasihnya mereka ahli iman. Ini ucapan ini ada kesesuaian dengan hadis pertama ini, hadis di depan namanya al-qabul fil ardh tadi ada sudah ada. Ketika seseorang itu mencintai Allah, dicintai Allah, Allah membuat hamba itu menerima mereka dalam dunia. Waqala berkata siapa Yahya ibnu Mu'adz, ibnu Mu'adzin Ar-Razi. Isinya perkataan, ala qadri hubbika Allah atas kira-kira cintamu Allah pada Allah. yuhibbuka, maka mencintai padamu siapa al-khalqu, makhluk. Makhluk mencintai kamu, kira-kiranya itu, kurang lebihnya itu, tingkatannya sebagaimana cintamu kepada Allah. Cintamu kepada Allah itu membawa cintanya makhluk kepada kamu. Tergantung, kalau kamu pol kepada Allah, maka makhluk juga akan pol kepada kamu. Wa'ala qadri khawfika, dan atas kira-kira takutmu Allah pada Allah. Wa'ala qadri khawfika minallahi, ya minallahi, dari Allah. Yahabuka, takut kepadamu. Yahabu ini takutnya takut sungkan, hormat, sungkan. Padamu siapa al-khalqu, makhluk. Rasa takutmu juga begitu. Kalau rasa takutmu kepada Allah itu pol, maka makhlukmu takut kepada kamu, sungkan kepada kamu itu juga pol. Juga pol. Wala qadri syughlika, dan atas kira-kira kesibukan kamu. Bi amrillahi, dengan perkara Allah, dengan urusan Allah. Tashtagilu, maka sibuk. Fi amrika, di dalam perkara kamu. Siapa al-khalqu, makhluk. Kamu sibuk dalam urusan Allah, maka makhluk pun akan sibuk membantu urusan kamu. Wallah, ini menunjukkan bahwa al-jaza min jinsil amal. Oleh Allah dikasih sesuatu sesuai dengan yang dia perbuat. Yang dia perbuat. Hanya dalam hadis lain kan ada. Man syaqqa syaqqallahu alaihi. Siapa yang memberatkan, oleh Allah dibalas memberatkan. Ini juga begitu. Siapa yang takut kepada Allah, hormat, takut, maka makhluk dibikin takut kepada dia. Inilah kemuliaan sejati namanya, yang diberikan oleh Allah kepada orang yang cinta Allah. Kasful Khofa, nama kitab. Milik Ar-Razi, nama Ar-Razi. 13. Ini 13 kita lewati, ini salah pengambilan. Saya cek tadi ini untuk Nabi Muhammad, bukan untuk Allah. Nomor 13 ini kita lewati. 14, Allah berkata siapa Abdullah ibnu Mas'ud. Man ahabba, barang siapa yang senang. Ayya'lama, mengetahui dia. Annahu, sesungguhnya dia. Iku yuhibbu, anau sungguhnya dia, iku yuhibbu, cinta dia, Allah habara Allah, wa rasulahu, dan utusan Allah. Al-yandur, maka dalam melihat dia. Fa'inkana, maka jika ada dia, iku yuhibbu, cinta dia, Al-Quran pada Quran. Fa'inahu, maka sungguhnya dia, iku yuhibbu, cinta dia, Allah habara Allah, wa rasulahu, dan utusan Allah. Ukuran, tolak ukur cintanya seseorang kepada Allah Rasul, melihat, dilihat, diukur dari cintanya dia kepada Al-Quran. Subhanallah, tinggal kita tanya pada diri kita ini, sampai di mana cinta kita kepada Al-Quran. Orang zaman dulu itu sampai mati memeluk Al-Quran, mendekat Al-Quran, karena cintanya kepada Al-Quran. Ingin baca Quran, terus ingin membahas Quran, terus. Itu menunjukkan cintanya seseorang kepada Allah. Dari awal, mulai dari nomor satu tadi, saya ingatkan kembali bahwa bab mahabbatullah, cinta kepada Allah, betul-betul dibahas dengan sungguh-sungguh oleh para pendahulu kita, ulama zaman dulu. Bukan hal yang diremehkan atau enggak digubris, itu enggak. Bahkan itu prioritas. Ini ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud membahas masalah cinta Allah. Cinta Allah itu harus, Rasul itu harus dibuktikan dengan cintanya kepada Al-Quran. Waqala berkata siapa? Sahlun rahimahullahu ta'ala alaihi. Semoga menyayangi siapa Allah ta'ala alaihi atas sahal. Titik dua, intinya. Alamatu hubbillahi hubbul qur'ani. Tanda cinta Allah adalah cinta Al-Quran. Wa alamatu hubbillahi, dan alamatnya cinta Allah, wa hubbil Qur'ani, dan cinta Qur'an, dua-duanya digandeng, iku hubbun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, cinta Nabi. Alamatnya cinta Allah, cinta Qur'an. Alamatnya cinta Allah dan Qur'an adalah cinta Nabi. Wa alamatu hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbus sunnati. Di alamat cinta kepada Nabi adalah cinta sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa saja dicintai, senang. Wa alamatu hubbis sunnati, dan tandanya cinta sunnah Nabi, iku hubbul akhirati, cinta urusan akhirat, cinta surga, cinta ibadah, persiapan akhirat. Wa alamatu hubbil akhirati, dan tanda cinta akhirat, iku bughdud dunya. Ini yang berat, saudara. Apa bughdud dunya? Benci dunia. Artinya benci itu tidak ada dalam hati itu rangsang, atau yang ada itu umpama dapat itu seperti di depan tadi, syukur gitu kok. Enggak kok takabur, merasa senang yang sampai kelewat batas mboten. Gitu. Istilah benci itu sebenarnya minimalnya di situ. Kayak Khalifah Umar itu. Bagaimana Khalifah Umar kalau dapat jarahan, dapat anu? Orang lain tertawa, Khalifah Umar malah menangis. Nah, coba. Orang lain bilang, hadza rahmatullah fadluhu, kata Khalifah Umar, hadza mimma yajma'un. Ini sama seperti yang mereka kumpulkan ini. Di luar itu sama. Dan mereka ini. Sampai enggak ke level ini kita ini? Berjuang, saudara. Berjuang. Jadi umpama seneng itu hanya sebatas itu ingat bahwa itu saya dikasih nikmat lebih oleh Allah. Alhamdulillah, saya enggak kerja, saya enggak apa, saya hanya usaha begini, dapatnya segini, itu aja. Terus habis itu merasa bahwa itu adalah sangu ibadah. Saya persiapkan untuk diri saya, untuk ibadah, keluarga saya, lebihnya saya gunakan untuk perjuangan, umpama saya simpen, saya siapkan untuk anak turun saya, biar menjadi orang yang ahli ibadah, yang ada di benaknya begitu. Enggak ada merasa puas lebih segalanya karena dapat dunia, enggak. Itu alamatnya orang cinta akhirat. Wa alamatu bughdid dunya, dan tandanya benci dunia, Allah ya'khudha, tidak mengambil dia, min hadari dunia, illa kecuali zadan bekal, wa bulghatan, dan sangu menyampaikan. Zatan itu bekal, bulwatan sangu untuk menyampaikan, ilal akhirati, pada akhirat. Dia tidak mengambil lebih kalau kecuali untuk sangu menuju akhirat. Ini level yang luar biasa, saudara. Sebagaimana Rasulullah, kata Rasulullah apa? Seandainya saya punya emas seperti gunung Uhud, apa beliau katakan? Ingat apa? Tidak saya sisakan, subhanallah, tidak saya sisakan kecuali satu dinar persiapan untuk bayar utang saya. Itu saya bayarkan utang. Itu level mahabbatullah yang sangat tinggi. Insyaallah, saudara gak usah tertawa, kita semua merasa bahwa kita belum sampai ke level itu. Belum, masih jauh kita. Jadi saking cintanya kepada Allah itu, buahnya seperti itu, saudara. Kalau Anda ingin tahu, yang saya dengar Bapak Imam Haji Nur Hasan sampai ke level itu. Iya. Dan itu walaupun saya enggak melihat, saya mendengar dari orang-orang lama dan dari keluarga yang tahu, beliau tidak meninggalkan kecuali untuk akhirat. Beliau mendahulukan tenaganya semua yang dimiliki untuk perjuangan Quran hadis. Tidak ada yang diwaris, enggak ada. Kapan kita sampai ke level ini? Banyak Khalifah Abu Bakar seperti itu, Umar bin Abdul Aziz. Banyak dalam sejarah ulama-ulama terkenal dalam itu. Memang sudah sampai ke level mahabbah. Kalau sudah cinta Allah itu sudah merasa betul. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Tidak disisakan. Sampai Umar bin Abdul Aziz ditanya, "Madza tarakta li ahlika?" Taraktuhum, apa katakan beliau? Taraktuhum ala taqwallah. Saya tinggalkan mereka atas takwa kepada Allah. Saya tidak tinggalin apa-apa mereka. Tapi saya yakin meninggalkan mereka dalam keadaan takwa kepada Allah. Ya ulumuddin, sama kitab. Kalau berkata siapa sahlun? Ibnu Abdullahi At-Tustari. Kurang titik ya, At-Tustari. Lam yu'min bir rasuli, tidak beriman kepada Rasulullah. Siapa man orang lam yuwakir, yang tidak mengagungkan ashabahu, pada sahabat-sahabat Nabi. Ini terjadi sampai sekarang, saudara. Ada golongan yang tidak mengagungkan sahabat Nabi. Contohnya Syiah. Walam yu'izza awamirahu, dan tidak memuliakan pada perintah-perintahnya Nabi. Tidak memuliakan, tidak mengazizkan perintahnya Nabi. Asyura. Ini bukti dari atau bagian dari hubungannya kepada mahabbatullah, mahabbatur rasulih, cinta Allah Rasul seperti itu. Kalau berkata siapa Syakik ibnu Ibrahim, marra lewat siapa Ibrahim, Ibrahim ibnu Adham atau ibnu Adhum, fi aswaqil Basrah, di pasar-pasar Basrah. Basrah itu mana? Irak. Zaman dulu itu ibu kota Islam, ibu kotanya ilmu juga. Fajtama'a, maka kumpul siapa annasu manusia ilahi pada Ibrahim. Karena Ibrahim ini ulama terkenal, ahli ibadah, ahli doa, punya karomah banyak, manusia mendekati dia. Faqalu, maka berkata mereka, Ibrahim ibn Adhum, kalau sampean ingat waktu di asrama saya terangkan, di atas laut ketika ombak besar itu, itu kan ada satu orang yang tidur, yang lainnya udah ketakutan berdoa, dia masih tidur aja. Sampai ditendangi temannya. Katakan ada apa. Ini loh, kamu orang sudah mendekati mati, semua kamu tenang-tenang aja. Terus berdoa, Allahumma qad araitana kudrataka fa'arina afwaka. Ya Allah, telah kau perlihatkan kekuasaan engkau. Sekarang perlihatkan kepada kami pengampunan engkau. Langsung hilang obatnya. Ini Ibrahim. Faqalu, maka berkata mereka manusia, lahu pada Ibrahim ibn Adhum, ya Aba Ishaq, hei Aba Ishaq, innallah, sungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, luhur, yakul, berfirman siapa Allah, di kitabih, dalam kitabnya Allah, udu'uni astajib lakum. Berdo'alah kalian, maka mengabulkan aku pada kalian. Wa nahnu, sedangkan kami, kata orang Basrah, nad'uhu, berdoa kami pada Allah, mundu dahrin, semenjak masa yang lama. Pundangu, sudah lama kami berdoa. Cuman para yastajibulana, tidak menerima siapa Allah, tidak mengabulkan lana pada kami. Ini apa nih penyebabnya nih? Apa ini penyebabnya? Faqala, maka menjawab siapa Ibrahim ibnu Adhum, ya ahlal Basrah, hei penduduk Basrah, matat kulubukum, mati hati kalian, Fi asrati asya, di dalam 10 perkara, 10 hal. Hati kamu orang patek ngurusi, tidak patek memikirkan 10 hal, tidak paham dengan 10 hal ini. Yaitu awaluha, pertamanya, nomor satunya 10, araftum, mengenali kalian Allah pada Allah. Namun walam tu'addu haqqahu, tidak mendatangkan kalian pada haknya Allah. Haknya Allah disembah, haknya Allah ditawadui, ditazalluli, dicintai, tidak kamu datangkan. Wasani yang kedua, qara'tum kitab Allah, membaca kalian pada kitabnya Allah, walam ta'malu bih, dan tidak mengamalkan kalian bihi dengan kitab Allah. Wasani yang ketiga, idda'antum, mengaku kalian hubba Rasulillah, cinta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa taraktum, dan meninggalkan kalian sunnatahu, pada sunnahnya Nabi. Kamu ngaku cinta Nabi, tapi sunnahnya Nabi tidak kamu amalkan. Senengamu mulutan tok di sini. Ngurusi sing urusan sama mulut-mulut tok kamu ini. Warabi'u yang keempat, idda'aitum, mengaku kalian ada watas syaitan, memusuhi setan. Ternyata wawafaktumuh, mencocoki kalian kepada setan. Kalian mirip setan. Nah, ini nasihat yang luar biasa ini. Kamu merasa kamu itu musuhnya setan. Yakin kalau kamu musuhnya setan. Tapi kenyataannya kamu mencocoki setan, mirip karo setan. Omonganmu, perbuatanmu, sikapmu kayak setan. Nah, mana, mana mungkin Allah nerima doa kamu. Ada orang mendoai orang kejinan itu sama jinnya dibilang, alah pada setannya ya. Andung anu barang. Berarti konangan setan ini. Wal khamisu yang kelima, kultum berkata kamu, berkata kamu, nuhibbul jannah, cinta kami al-jannah surga, kami cinta surga. Cuman walam ta'malu laha, tidak beramal kamu laha untuk surga. Surganya aja bilang, bidadari kan, bidadari itu ngomentarin. Ada di beberapa hadis melihat, seperti contohnya, suami yang soleh, yang adil, yang baik, disakiti oleh istrinya. Kata bidadari di surga, la tu'du, la tu'du. Jangan kalian sakit itu. Sebentar lagi tak pek itu. Surga itu bisa ngomong gitu. Ada komentar sana. Itu. Kamu cinta surga tapi kamu gak beramal ke surga. Gak ada buktinya. Wasadisu yang keenam. Kultum berkata kamu, kalian, nakhofunna, takut kami annara pada neraka. Tapi kenyataannya, warohantum amfusakum biha, menggadaikan kalian, amfusakum diri kalian, biha dengan surga, biha dengan neraka. Kamu gadaikan diri kamu, kamu jadikan pertaruhan diri kamu dengan neraka. Neraka ini gimana? Ya, berpuas-puas diri dengan pelanggaran, jaminannya itu badannya. Badannya dijadikan tebusan dari neraka. Kata neraka besok, mana itu tebusan itu? Jadi kamu takut neraka, tapi kenyataanmu kamu pasang. Kamu jadikan borsong badan kamu itu untuk neraka. Kamu bersenang-senang melayani syahwat, melayani kepuasan fisik ini. Ternyata kamu senang-senang itu kan ibaratnya neraka. Kamu nikmati dulu neraka, nanti tebusannya. Gunakan diri kamu untuk tebusan untuk neraka. Wasabiu yang ke-7. Kultum berkata kalian, innal mauta haqqun. Sesungguhnya kematian itu haqqun, benar, nyata. Ning, apa? Walam tasta'iddu lahu. Tidak bersiap kalian lahu untuk kematian. Kenyataannya kamu gak ada persiapan menuju kematian. Kamu gak peduli. dengan kematian. Kata kamu mati itu suatu waktu, tapi kenyataannya beramalnya santai-santai, gak tenanan, gak ada persiapan. Ka'annaka tamutu ghadan itu gak ada, gak ada persiapan. Wasamin yang ke-8, istaghaltum, sibuk kalian di uyubi ikhwanikum, dengan aib atau kekurangan cacatnya saudara-saudara kamu. Wanabantum, dan membuang kalian tidak memperhatikan uyubakum, pada cacat kalian, kekurangan kalian. Kalian tuh senengani ngurusi kekurangan orang, kekurangan diri kamu sendiri enggak kamu urusi. Wattasi'u yang ke-9, akaltum, telah makan kalian nikmat rabbikum, pada nikmat Tuhan kalian, walam taskuruha, dan tidak mensyukuri kalian kepada nikmat. Wal 'ashir yang ke-10, dafantum mautakum, mengubur, telah mengubur kalian pada orang mati kalian, walam ta'tabiru bihim, dan tidak mengambil ibrah, ibarat contoh bihim dengan mereka. Kamu juga ngubur orang mati malah guyang-guyu, kaya gak arep mati ya. Kamu gak ngambil ibarat gambaran yang membuat kamu semakin khusyuk. Fazuruha fa'innaha tudzakkirul maut, kata Nabi. Mestinya kamu ke kuburan itu tambah ingat dengan mati, nah malah gak kamu ambil ibarat. Itu yang menyebabkan kamu oleh Allah gak diterima doanya. Nah ini sungguh nasihat yang luar biasa ini saudara. Kita perlu koreksi juga diri kita ini. 18, Allah berkata siapa Ibnul Qayyim, fal mahabbatu, mahabbah itu syajaratun, ibarat kayu, pohon, ibarat pohon, fil qalbi, di dalam hati. Mahabbah kepada Allah, mahabbatullah itu, cinta Allah itu, ibarat pohon yang ada di dalam hati. Urukuha, akar-akarnya pohon, iku adzullu, andab asor, merasa hina, lil mahbubi, kepada kekasih yang dicintai. Siapa? Allah. Ibarat pohon itu, mahabbah itu ibarat pohon. Nah, akarnya itu, komponen dari pohon itu, yaitu akar, bagian dari pohon akarnya itu adalah adzullu lillah, zul kepada Allah, merasa hina di depan Allah. Wasaquha, dan betisnya, betisnya itu apa itu, batang, batang pohon ini, batangnya pohon, iku ma'rifatuhu, mengenali mahbub, mengenali Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya dikenali betul, dihafalkan betul, diyakini betul. Itu batang, batang mahabbatullah. Batang itu ya yang sangat menentukan itu. Wa aghsanuha, dan pang itu. Ini batang terus batang pang. Kalau ranting kan yang kecil-kecil di batang ya, cabang, cabang, pange, cabangnya, cabang-cabangnya pohon, iku khosyatuhu, takut kepada Allah, takut kepada mahbub, khosyah, khosyatullah. Wawarokuha, dan daunnya pohon itu, iku alhaya'u minhu, malu dari Allah, malu kepada Allah. Ya Rabbi, istahyaitu minka. Ya Allah, saya malu kepadamu. Ya Allah, saya diperintah, enggak menjalankan, saya dilarang, malah diterjang. Bolak-balik tobat kepada jenengan, ya Allah. Malu saya. Saya punya guru namanya Syekh Yahya itu. Sungguh saudara, saya melihat beliau itu kadang saya sering ikut menangis. Dia enggak pernah melihat langit. Ibaratnya begitu, saking seringnya kita lihat enggak pernah melihat langit. Gini, ada ngajar ya begini. Kayak orang gak berani ngeliat ke atas nih. Setelah ditanya apa jawabannya? Istahyaitu min Rabbi. Saya malu kepada Allah. Sudah punya belum kita kayak begitu? Ya memang tidak harus menunduk, tapi perasaan malu kepada Allah itu menunjukkan mahabbah. Karena itu adalah bagian dari mahabbah. Bagian dari cinta kita kepada Allah, malu kepada Allah. Wa samratuha, dan buahnya pohon iku ta'atuhu, taat kepada Allah. Jadi buahnya mahabbah, buahnya pohon itu, pohon mahabbah itu adalah taat kepada Allah. Wa maddatuhu, dalnya tasdid. Wa maddatuhu. Wa maddatuha, dan suplemen. Maddahnya bahan suburnya kayu itu, kayak air itu. Bahan yang menyuburkan kayu itu, bahan untuk kayu itu, bahan makanan. Apa nih ngarani ya untuk kayu, untuk pohon? Apa? Ada itu bahasanya ini. Hah? Pupuk atau yang diserap itu. Nutrisi. Yang menghidupkan kayu itu alatiyah taskiha, menyirami pada kayu, ya kayak air gitu maksudnya, bahan yang menghidupkan kayu, yang menyirami kayu itu ikut zikruhu, zikir, ingat sama Allah. Mahabbah itu seperti pohon, yang menghidupkan pohon itu adalah ingat kepada Allah. Ini yang harus kita perhatikan betul, saudara. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sudah belum kita sampai di level itu. Selalu ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Famata khala, maka di mana sepi apa al-hubbu, cinta kepada Allah. Sepi itu kosong, apa hubbu, cinta kepada Allah. Ansai'in, dari sesuatu, min dalik, dari demikian itu yang disebut tadi, sejarah itu, karena maka ada apa hub, cinta kepada Allah, ikuna kison, kurang. Jadi kalau mau melihat cintanya itu ada kekurangan enggak dengan Allah, dilihat dari itu tadi, zikir, zul, itu dilihat, kalau itu kurang berarti kurang. Apalagi yang terakhir tadi, kalau air untuk pohon itu enggak ada, zikrullah tidak ada, udah nanti habis itu mahabbahnya. Mahabbahnya kepada Allah. Ini gambaran yang luar biasa. Dan ini didasarkan kepada penguasaan terhadap dalil. Raudatul Muhibbin wa Nusratul Mustaqin Ibn Al-Qayyim. Nama kitab. Allah berkata, siapa Ibnu Hajar. Wa haqiqatul mahabbah, dan hakikinya rasa cinta kepada Allah, inda ahlil ma'rifati, di sisi ahli ma'rifat, ahli, orang yang sangat ahli mengetahui tentang Allah. Iku minal ma'lumat, termasuk pengetahuan. Ma'lumat itu kalau HP itu, apa itu, isinya HP apa ngarani? Memori. Alati yang la tuhaddu, tidak bisa dibatasi. Tidak bisa dibatasi. Mahabbah kepada Allah, bagi orang yang ahli mengetahui, ahli ma'rifat kepada Allah itu, adalah memori, pemikiran yang ada di benak itu, yang tidak bisa dibatasi. Tidak bisa digambarkan polnya seperti apa, itu enggak bisa. Ya kurang lebihnya kayak tadi itu, sajaratul mahabbah itu. Kayu, pohon cinta itu. Kisarannya antara itu, tapi enggak bisa dibatasi. Betapa mahabbah itu sesuatu yang sangat agung ada dalam hati. Wa innama ya'rifuha, dan sesungguhnya mengetahui pada mahabbah. Man orang qomat, yang tegak apa mahabbah, bihi, dengan orang, ada pada orang itu, wujdanan atau wijdanan, dengan menjumpai, merasakan betul. Yang ngerti mahabbah itu seperti apa, itu orang yang betul-betul ketempatan mahabbah itu. Mahabbah berdiri tegak ada pada dia, dia menjumpai mahabbah itu. Itu baru dia bisa membayangkan betapa luhurnya masalah mahabbah itu. Wala yumkinu, dan tidak memungkinkan apa at-ta'biru, menggambarkan anha tentang mahabbah. Tidak mungkin bisa menggambarkan mahabbah itu seperti apa, karena polnya mahabbah itu. 20. Wa mahabbatullahi, dan mahabbah kepada Allah, hiya mahabbah iku aslul iman, pondasi iman. Alladhi yang huwa mahabbah iku amalul qalbi, pekerjaan hati. Yang tahu orang yang punya hati itu. Wa bikamaliha, dan dengan sempurnanya mahabbah, yakmulu, sempurna apa iman. Iman itu akan sempurna ketika mahabbahnya sempurna. Kalau dibalik, mahabbahnya berkurang, maka imannya juga berkurang. Al-Istiqamah, dalam kitab Istiqamah Ibnu Taimiyah. Qalat, berkata siapa, imra'atu Masruqin ibnil Ajza. Berkata siapa, istrinya Masruq ibnil Ajza. Ketemu di hadis an Masruq ini. Wallahi demi Allah, makana, tidak ada siapa Masruqun Masruq, yusbihu, pagi-pagian, min laylatin, dari sebuah malam, minal layali, dari beberapa malam, illa, kecuali, wasaqahu, dua betisnya Masruq, iku muntafikhotani, apa? Bengkak keduanya, abuh keduanya, min kulil qiyam, karena lamanya berdiri. Subhanallah, kapan kita bisa meniru ini? Jangan meniru abuhnya, meniru lamanya, walaupun tidak sampai abuh. Abuh itu walaupun tidak sampai bengkak. Wakana, dan ada siapa Masruq rahimahullah, idza tala, ketika lama panjang, alaihi atas dia, opo al-lailu, malam, wa ta'iba, dan payah dia, sholat, maka sholat dia jalisan, dengan duduk. Kalau sudah malam, kalau di Arab itu terasa panjangnya malam, kalau capek sholat dengan duduk. Wa la yatruku sholata, dan tidak meninggalkan dia as-sholata, para sholat, tetap sholat orangnya, walaupun sambil duduk. Saya kemarin menasihatkan khusus bulan Ramadan, kalau memang enggak punya hafalan banyak, boleh menetepi sunnahnya Nabi sholat yang lama, walaupun sambil duduk, walaupun sambil baca Quran, pegang Quran enggak apa-apa. Lumayan dong, kebagian sunnah sholat yang lama di bulan Ramadan ini. Jadi jadikanlah awal sholat terawih, di awal itu pemanasnya saja. Habis itu ulangi lagi. Kalau sekarang kita belum bisa ini. Kalau ngaji terus di rumah nanti longgar, silakan dicoba. Seperti sunnah Nabi bulan Ramadan itu sampai sepertiga malam yang awal, sampai separuh. Cobalah barangkali sekali-sekali lah. Coba sekali sholat tapi susah sampai jam 10, coba. Sekali aja, lumayan dong. Nanti malam keberapa coba, dari habis isya sampai separuh malam, coba rasain. Kok rasain? Rasakan. Rasakan, Rasulullah berarti kuat ya sholatnya dulu gitu. Rasain. Bukan rasain lo, bukan. Apa rasain gua? Coba sampai nanti malam 27 dicoba. Sholat aja dari habis isya. Nek istirahat minum kopi dulu sebentar, sholat lagi terus sampai sepertiga malam. Nabi pernah, terutama 10 malam yang akhir. Ya namanya nyoba ya sekali, kan. Dirasain dulu bengkak apa enggak ini kaki saya. Wakana Dan ada siapa masruk idza faragha, ketika selesai dia min salatihi, dari salatnya dia, salat malam, yashafu, berangkang dia. Apa berangkang? Yashafu itu bisa mana ngesot atau berangkang, merangkak dia. Ai maksudnya ila firasyi, ke alas dia, alas tidur ini. Kama yashafu, sebagaimana merangkak, berangkang apa al-ba'iru, unta. Ini persaksian istrinya. Ini saudara, kisah kalau tidak cinta Allah enggak mungkin. Orang kalau sudah kadung cinta itu duduk sama yang dicintai itu enggak kenal waktu sudah. Enggak kenal waktu. Harus seperti ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi mahabbah yang luar biasa sehingga kita tahan dalam beribadah. Karena ada siapa Abdus Saleh, hamba yang saleh. Rupanya Amr bin Utbah. Ini puasanya malam apa siang ya? Saya kok terasa haus juga nih waktu malam. Amr bin Utbah ibni Farqad rahimahullah. Amr bin Utbah bin Farqad rahimahullah. Yakhruju, yakhruju keluar siapa Amr? Lil ghazwi, untuk perang. Fi sabilillahi, di dalam sabilillah. Ini pasukan yang luar biasa, orang soleh ini. Fa idza jaa, maka ketika datang apa al-lailu, malam, soffa, maka membaris dia. Qadamaihi, pada dua telapak kaki dia. Kalau sudah malam ya udah softnya tuh. Kakinya sudah dipasang, dibaris. Yunaji Rabbahu, sholat maksudnya. Yunaji, membisiki dia Rabbahu pada Tuhannya. Wayabeki, dan menangis dia. Baina yadaihi, di antara depan Allah sambil sholat. Kalau sudah malam sudah wes pasang kaki untuk sholat, berbisik dengan Allah, munajat dengan Allah dan menangis. Karena ada siapa ahlul jaisi, ahli bala tentara, maksudnya pasukan perang, yaitu alladzina, orang-orang kharaja, yang keluar ma'ahum, bersama mereka siapa Amrun Amr bin Utbah, iku la yukallifuna, tidak memerintah mereka, tidak memaksa, tidak memerintah ahadan pada seorang pun minal jaisi, dari bala tentara, bil hirasati, untuk menjaga. Enggak perlu. Tidak ada seorang pun yang diperintah untuk jaga lainnya istirahat, terus suruh ada penjagaan khusus jaga, itu enggak perlu. Kenapa? Li anna amran alif itu ya, dengan waw. Li anna amran, karena sungguhnya amr, iku qad kafahum, sungguh telah mencukupi siapa amr pada mereka. Dalika, pada demikian penjagaan, bisolatihi, sebab solatnya Amr, tiwalan layli, sepanjang malam. Dan enggak butuh senkom, enggak butuh hansip, enggak butuh siapa itu, sudah cukup Amr itu. Wa dzata lailatin, suatu malam, dan suatu malam, wa bainama Amr ibn Utbah rahimahullah yusalli, dan ketika Amr bin Utbah yusalli, salat dia, minal laili, dari waktu malam, wal jaisu, sedangkan bala tentara, ikuna imun, tidur, bala tentara tidur, dia salat. Il, ketika itu sami'u, mendengar mereka bala tentara, za'ira asadin, pada suaranya apa? Asad, harimau. Muf zi'in, yang menakutkan. Gimana itu kira-kira? Jadi lagi tidur ada suara harimau menakutkan. Faharabu, maka lari mereka bala tentara, lari semua. Gencirkan. Wabakiyah, dan tetap siapa Amrun Amr, fi makanihi, di tempatnya Amr. Yusolli, sholat siapa Amr. Tidak bergeming di situ. Wa ma qata'a, dan tidak memutus siapa Amr salatahu pada salatnya Amr, menengai salat terus. Walal tafata fiha, dan tidak menoleh dia. Walal tafata fiha dalam salat. Orang gubris blas ono suara. Suara apa? Macan itu enggak berpengaruh. Falam mansarafa, maka ketika pergi apa al asadu harimau, zahiban dengan pergi, anhum jauh dari mereka, roja'u maka kembali mereka, li amrin pada amr, yang sholat tadi. Faqalu maka berkata mereka, setelah sholat, lahu pada amr, ama khifta al asada wa anta tusalli, ama khifta, adakah tidak takut kamu al asada pada macan, wanta sedangkan kamu ikut usolli sholat kamu. Kamu kok sholat terus itu kok gak takut? Gak uji macan tuh kamu. Fakola maka berkata dia, ini kurang yaknya, ini la astahi minallahi an akhofa syai'an siwahu. Ini sunya aku la astahi, ini saya malu aku. La astahi, aslinya la astahi, itu dinakolkan la astahi, ini saya malu aku minallahi kepada Allah, an akhofa untuk takut aku syai'an pada sesuatu, siwahu selain Allah, saya malu takut kepada sesuatu selain Allah, saya malu kepada Allah. Subhanallah, dari situlah saudara kehebatan Allah memberikan takutnya, malunya, cintanya kepada Allah luar biasa. Kalau berkata siapa Muhammad ibn Yusuf, Muhammad bin Yusuf. Karena ada siapa Sufyanu Ats-Tsauri rahimahullah, iku yuqimuna membangunkan pada kami. Fil laili di waktu malam. Wa yaqulu dan berkata siapa Sufyan, kumu ya syababu, berdiri, syabab, syabab, pemuda-pemuda, cahnom. Ngatika, ayo sholat. Sallu sholatlah kalian. Madumtum selagi ada kalian, selagi tetap kalian ibu syababan anak muda. Mumpung kalian masih muda. Iza lam tusallu al-yaum hamata. Ketika tidak sholat kalian, al-yaum hari ini, kamu masih muda, hamata maka kapan lagi? Hamata, kapan lagi kamu mau sholat? Nunggu tua. Tua itu sudah enggak kuat kamu nanti. Ini contoh bagaimana Sufyan Ats-Tsauri membina para muridnya itu, pemudanya itu bangun malam, menunjukkan cintanya, perhatiannya kepada Allah. Dakhalat masuk, ini harapannya kita semua juga begitu sebenarnya. Anak didik kita itu, kita usahakan mereka, kita latih bangun malam, mendekat kepada Allah. Dakhalat masuk siapa? Ihdan nisa'i, salah satu wanita. Ala zaujatil imami al-auza'i, atas istrinya Imam Auza'i. Ini banyak di hadis anil auza'i itu banyak sekali. Rahimahullah. Fara'at maka melihat, siapa tilkal mar'atu, demikian wanita tadi, ihdan nisa'i, balalan pada basah, fi maudi'i sujudil auza'i, di tempat sujudnya Imam Auza'i. Faqalat, maka berkata dia mar'ah, melihat basah-basah di situ dia ngomong, di zaujatil auza'i pada istrinya Auza'i, sakilatki ummuki, katanya. Ini kata-kata apa? Celaan. Memberatkan padamu siapa ummuki? Ibumu. Araki ghafalti an ba'di sibyani. Melihat aku padamu istri, ghafalti lalai kamu, lupa kamu. An ba'di sibyani dari sebagian anak-anak kecil. Anakmu sing cilik-cilik itu. Kamu lalai hatta balak, sehingga kencing siapa ba'di fi masjid syaikh, di tempat sujudnya syaikh, di masjidnya syaikh maksudnya, Ay maksudnya makani sholatihi billaili. Tempat sholatnya Syekh Auza'i billaili di waktu malam. Bu, sampean itu gimana toh? Sembrono sampean itu. Lalai sampean anak. Anak sampean cilik nek sing nguyuh ning kene iki. Mosok masjid Syekh kok diuyui lho. Sampean jadi istrinya Syekh kok kayak begitu. Enggak ngurusi anak kamu. Makolat maka menjawablah pada mar'ah, pada perempuan itu. Siapa zaujatul Auza'i, istrinya Auza'i. Wai haki, kasihan kamu. Hadza yusbihu kullailailatin. Ini basah kayak begini. Iku yusbihu pagi-pagian kullailailatin setiap malam. Maksudnya basah seperti ini pagi terjadi di paginya setiap malam bendinong ini ki. Nah itu min asari dumu isyaisi. Itu karena bekasnya air matanya saya itu bukan kencing itu. Bendina yang orang kuih. Disujudihi di dalam sujudnya saya. Sujudnya saya. Menukui Syekh Auza'i itu seperti itu. Itu bukan kencingnya kucing atau bukan kencingnya anak kencing, bukan. Bukan kencingnya anak kecil itu. Itu air matanya Syekh itu. Mata nasiru mislahar. Kapan kita bisa seperti ini? Allahu Akbar. Perjuangan kita. Sampai di mana perjalanan kita takut kepada Allah. Ila aina masyina fi khasyatillah. Ila aina masyina fi mahabbatillah. Baik, masih jauh sudah. Masih ada perjuangan yang harus kita benarkan dalam hidup ini. Qala berkata siapa? Ibrahimu ibnu Shammas. Ibrahim bin Shammas. kuntu ada aku iku aro. Melihat aku. Ahmad bin Hanbal, pada Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yuhyi. Apa? Kurang ya-nya satu itu. Yuhyi. Menghidupkan dia. Al-laila pada malam. Artinya bangun malam. Menghidupkan malam itu dia bangun malam. Wahwa sedangkan dia iku gulamun. Cah cilik. Ini yang menjadi angan-angan kita, saudara. Anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu rambutan itu biar bangun malam. Itu alamatnya orang sukses. Imam Ahmad ini hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Bukan hanya hafal Quran, hafal Quran masa kecilnya. Beliau. Apa ciri-cirinya? Bangun malam. Dari kecil itu sudah dibiasakan bangun malam. Kita bilang kepada anak diri kita, ayo kita cinta Allah, ayo kita mendekat kepada Allah, ayo kita taqarrub kepada Allah, ayo kita baca Quran, biar dilihat, diperhatikan oleh Allah, biar ditolong oleh Allah. Allah berkata, siapa Abu Yazid? Al-Ma'anna. Karena ada siapa Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, idza asbaha, ketika pagi dia, madda, maka selonjor, apa? Memanjangkan dia, melonjor ke rijlaihi pada kedua kaki dia, ilal ha'id ke tembok, waraksu sedangkan kepalanya dia ilal ardi ke lantai tanah. Jadi kakinya di atas maksudnya, kakinya di tembok di atas, kepalanya di bawah. Kayyarji'a supaya kembali opo addamu darah ila makanihi pada tempatnya darah min qiyamil laili karena bangun malam. Jadi berdiri malam itu serasa itu darahnya turun ke kaki. Ya, untuk mengembalikan ke tempatnya ini susah. Kalau pagi itu kakinya di atas, subhanallah. Orang zaman dulu ibadah sampai ngoyong-ngoyong kuwi. Seperti itu, saudara. Kalau kita angkat kaki sekarang karena apa? Futsal. tak leren-leren. Ini sholat malam, saudara. Sholat malam. Maka diganti olahraga malamnya. Hasim ibna Asimin al-Baihaqi. Hasimu aja. Hasimu binu Isamin al-Baihaqi. Yaqulu berkata dia, bitu bermalam aku. Lailatan suatu malam. Inda Ahmada di sisi Imam Ahmad ibni Hanbal. Fajaa maka datang siapa Imam Ahmad bima'in membawa air. Wada'ahu maka meletakkan siapa Imam Ahmad hu pada air, ditaruh di situ. Di dekatnya tamu ini. Kalau dulu enggak ada kamar mandi. Ini ngelayani tamu disiapin air. Falamma asbaha maka ketika pagi-pagian siapa Imam Ahmad subuh nadhara maka melihat beliau ilal ma'i pada air. Dihalihi dengan keadaannya air, ora kelong blas. Enggak kurang. Faqala berkata Imam Ahmad, subhanallah. Subhanallah. Rajulun laki-laki, yatlubul ilma, mencari ilmu. La yakunu tidak ada lahu bagi dia opo wirdun wiridan, amalan rutin billaili di waktu malam. Gumun oleh Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah. Kok ya aja orang lagi cari ilmu, butuh ilmu, malam enggak punya amalan rutin. Koyono ya. Subhanallah. Ranyune ora kelong. Akhirnya enggak untuk sholat malam. Gumun di mama. Artinya orang yang cinta ilmu itu juga mesti cinta Allah, mesti bangun malam. An Ibrahim ibni Adham, anak sungainya Ibrahim, wala Ibrahim. Kata yaumin, suatu hari. Lau annal ibadah, seandainya sesungguhnya hamba. Iku alimu mengetahui mereka hubballah, cintanya Allah. Azza wa jal, cintanya Allah kepada dia. Atau dia ngerti betul caranya mencintai Allah. Balik. Lakonlah makan saya sedikit apa mat'ahum. Makannya dia. Wamasrabuhum dan minumnya dia. Jarang makan, jarang minum. Tuh, coba. Orang ingat sama kekasih itu kan gak doyan mangan. Jadi nek wong kakean mangan, kakean ngombe itu berarti menunjukkan itu. Repot gara-gara makan dan minum. Mahabbahnya kepada Allah kurang. Wa malbasum dan pakaian mereka juga sedikit. Maksudnya tidak tamak dengan makan minum, dengan pakaian. Wa hirsuhum dan keinginan mereka dengan makan minum pakaian itu enggak banyak keinginannya. Wa dalika demikian itu sebagai contoh anna malaikatallah, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah iku ahabbu, cinta mereka Allah kepada Allah. Fastaghalu maka repot mereka, sibuk mereka biibadatihi, dengan ibadah kepada Allah. An ghairihi, jauh dari selain Allah. Hatta sehingga anna minhum, sebagian sesungguhnya sebagian dari mereka malaikat qaiman, ada yang berdiri. Waraki'an dan ruku', wasajidan dan sujud. Nah, yang dibagi tadi apa? Sudah dibagi. Jadi terus saja. Sudah kebagian semua apa belum? Sudah, tenang aja. Makanya tenang, terus. Mana tadi? Waraki'an dan ruku', wasajidan dan sujud. Mundu khalaqa, semenjak menciptakan siapa Allah, ad-dunia pada dunia. Semenjak Allah ciptakan dunia, ada malaikat itu, pekerjaan itu rukuk sujud tok. Rukuk sujud terus, gak berhenti. Maltafata, tidak menoleh siapa malaikat. Ilaman pada orang, an yaminihi di sebelah kanannya, wasimali dan sebelah kirinya. Istighalan karena sibuk, billahi dengan Allah Azza wa Jalla. Wa bihikmatihi, dan dengan melayani Allah. Subhanallah. Padahal itu enggak ada yang berjaza itu malaikat. Jadi memang dicipta oleh Allah, cinta kepada Allah, terus ibadah tok kepada Allah. Tidak ada balasan ya malaikat. Yang dicipta untuk seperti itu. Kita bisa ngambil gambaran, orang cinta itu ibadah terus. An hatimin al-asam qala hatim. Manidda'a. Barang siapa yang mengaku balasan pada tiga perkara. Bighairi salasin dengan tanpa tiga. Bahwa maka dia itu kadzab, pendusta. Mengaku tiga hal, tapi tidak melakukan tiga hal, berarti pengakuannya itu dusta. Satu, manidda'a, barang siapa yang mengaku hubballah, cinta Allah. Bighairi wara'in, dengan tanpa hati-hati, wirai. An maharimihi, dari beberapa keharaman Allah, bahwa maka dia itu kadzab, dusta. Mengaku cinta Allah, tidak punya mutawarik dengan larangan Allah, berarti dusta. Yang kedua, waman dan orang, barang siapa? Idza'a, mengaku hubbal jannah, cinta surga. Min ghairi infaqi malih, dengan tanpa menginfakkan hartanya. Fahuwa maka dia itu kadzab, dusta. Mawalid, mawudid, tidak pernah infak, ngaku cinta surga, tidak ada buktinya itu. Dusta itu. Waman barang siapa idda'a yang mengaku hubban Nabi, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi hubbil fuqara, dengan tanpa mencintai orang-orang fakir, bahwa maka dia kadzdzab, dusta. Karena Nabi itu cinta kepada orang fakir. Anil Fudail ibn Iyad yaqul, berkata siapa Fudail, idza ahabba, ketika mencintai siapa Allah, abdan pada hamba, aksara, maka memperbanyak siapa Allah, ghammahu, pada susahnya hamba. Susah, merasa kurang, kurang ibadahnya, kurang istighfarnya, dan seterusnya merasa kurang aja susah. Wa idza abghadana, ketika benci siapa Allah, abdan pada hamba, awsa'a, maka meluaskan siapa Allah, alaihi atas hamba, dunyahu, pada keduniaannya. Diumbar sama Allah, dikasih dunia sehingga tambah jauh dari Allah. Ini perhatikan, ini sebagian alamat, sebagian tanda. Maka ketika kita mendapatkan cobaan kok susah terus, misalkan, yakinlah bahwa itu cinta Allah, cintanya Allah kepada kita. Kalau kita dikasih dunia, diumbar sama Allah, tambah melanggar, tambah banyak, hati-hati. Jangan-jangan kita berada dalam murka, murka Allah. An-Nabi Abdullah As-Saji yaqul, berkata Abdullah, Abi Abdullah, salah tanya siapa rajulun, laki-laki Fudail pada Fudail ibn Iyad. Qala, berkata rajul, ya Aba Ali, wahai Aba Ali. Fudail, mata kapan ya belugu sampai siapa rajulu, laki-laki, wayatahu, pada ujungnya rajul, topnya rajul, min hubbillah, dari cinta kepada Allah. Kapan cintanya laki-laki itu ngetop, mentop kepada Allah. Waqala, maka berkatalah kepada rajul siapa Al-Fudail, idza kana, ketika ada apa ato'uhu, memberinya Allah, wa man'uhu, dan mencegahnya Allah tidak memberi iyaka kepada kamu, indaka, di sisi kamu iku sawa'un, sama. Faqad balalta, maka sungguh sampai kamu, al-ghayata, pada ujung, min hubbihi, dari cinta Allah. Balalta ya, lainnya sukun. Kamu dikasih atau tidak dikasih oleh Allah, tidak ada rasa apa. Maksudnya sama. Biasanya orang kalau enggak dikasih marah kan gitu, atau kecewa. Jadi tidak ada kekecewaan. Kamu dikasih, kamu enggak dikasih, itu sama. Berarti kamu sudah mengepolkan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Liyatul awliya. Maksudnya, cintanya kepada Allah itu tidak dipengaruhi oleh dikasih atau tidak dikasih. Terus aja kepada Allah. Mau dikasih ya cinta, mau enggak dikasih ya tetap cinta. Enggak ada pengaruh. Berarti cintamu itu murni. Nah, karena kalau sekarang kan teman sejati itu teman yang dalam keadaan suka dan duka. Ya sama dengan itu lah, kurang lebihnya. Cintamu benar. An-Bisr ibn al-Sari Yaqul berkata Bisr, laisa min a'lamil hubbi, tidak min a'lamil hubbi termasuk tanda-tandanya cinta, antuhibba, jika mencintai kamu, ma pada apa-apa you begitu yang benci siapa habibuka, kekasih kamu. Tidak termasuk alamat cinta kalau mencintai sesuatu yang dibenci oleh kekasihnya. Sesuatu yang dibenci oleh Allah kok disenangi, itu berarti enggak cinta sama Allah. Enggak cinta sama Allah. An Muhammad ibn al-Mubarak yaqul, berkata siapa Muhammad ibn al-Mubarak. Capek nulisnya. Kalau capek ya disemak aja weh. Ma tara illa mutaghayyiran bi syahwatin min nafsih. Ma tara, tidak melihat kamu illa kecuali mutaghayyiran, orang yang berubah malih rupa bi syahwatin, sebab syahwat min nafsihi, dari dirinya orang, dari dirinya mutaghayyir. Kamu tidak melihat pada zaman ini kecuali orang yang berubah karena nuruti syahwat nafsunya. Belon. Ya, kamu melihat itu zaman itu dia mengatakan begitu. Lihat tuh orang. Kamu tidak akan melihat kecuali orang yang berubah penampilannya, wajahnya karena nuruti hawa nafsu. Isu-isu belonnya lah. Beripati lah bengap kabeh. Turu terus berarti. Belon meripati abang itu lah. Nonton nopo itu. Rata-rata orang sekarang mutaghayyir, wajahnya berubah gara-gara nuruti syahwat. Wa ma'khudan dibawaki dunya ghairih, dan orang yang dipengaruhi, diambil, dipengaruhi. Dibawaki dunya ghairih, dengan sisa-sisa keduniaan orang lain. Terpengaruh dengan keduniaan orang lain. Kazaba dusta, siapa mukminun, orang iman. Idda'a, yang mengaku. Al-ma'rifata, mengetahui. Billahi, tentang Allah. Wayadahu, sedangkan dua tangannya. Ikutara, tergembala. Nek tangan itu kemana-mana tangannya apa dengaran? Biayaan apa? Maksud tangan biayaan. Yang dindi tangannya itu kemana-mana namanya tara'a itu. Tara'a itu kemana-mana. Tangannya tergembala. Fi kisail mustaksirin, di dalam wadah-wadahnya orang-orang yang memperbanyak dunia. Tuh. Orang iman yang mengaku ngerti dengan Allah, dusta kalau dia, kalau tangannya itu tamak kemana-mana. Boleh ini. Udane wong-wong itu. Tangannya kemana-mana. Maksudnya tamak. Tangannya gak pernah puas dia supaya dapat hartanya orang. Gak mungkin orang ngerti Allah itu seperti itu. Tamak dengan dunia. Waman barang siapa wadu'a, meletakkan dia. Yadahu, pada tangan dia. Fikos ati ghairih, di dalam piring orang lain. Suka minta-minta. Suka meletakkan dalam piring orang lain. Zallat, maka hina apa raqabatuhu, lehernya, maksudnya dirinya dia, dia akan menjadi orang hina. Wa ma usbita, dan tidak ditetapkan li ahadin, bagi seorang pun. Idda'a, yang mengaku dia mahabbatullah, cinta Allah. Wa huwa, sedangkan dia. Iku yalufu, yalufu mengambil, melipat aslinya, maksudnya mengambil. Al-sarida, muluk cara Jawa. Al-sarida, pada bubur sarid. Di salah satu asabik, dengan tiga jari. Ini kinayah ini. Gak mungkin orang yang mengaku cinta Allah, dia kalau makan bubur sarit itu lahap pakai tiga jari, slot, slot namanya. Orang cinta Allah itu ora pati enggak tekno panganan. Enggak terlalu berangsang dengan panganan-panganan. Ibaratnya itu. Makanya kalau kurus itu ya itu salah satu tandanya. Salah satu tandanya. Tapi tidak memastikan juga. Berarti sing lemu-lemu enggak cinta Allah. Ya enggak juga. Nabi juga gemuk lah ya. Nah, Nabi juga gemuk. Ketika sudah 40 tahun ke atas Nabi mulai gemuk. Wa kana ada siapa Al-Qasim yaqul berkata siapa Qasim. Aslul mahabbah, akar pondasi dari cinta Allah itu al-ma'rifah, mengerti tentang Allah. Wa aslul ta'ah dan akar dari ketaatan, pondasi ketaatan itu at-tasdiq, membenarkan syariat Allah. Wa aslul khawfi dan akar pondasi dari rasa takut kepada Allah itu al-muraqabah. Apa dari muraqabah? Niti-niti, neliti maksudnya merasa dekat dengan Allah. Wa aslul ma'asi dan pondasi kemaksiatan iku tulul amal. Lamanya berangan-angan, senengane ngelamun, angan-angan macam-macam. Wa hubbur ri'asati dan cinta kepemimpinan, ingin menjadi penguasa, iku aslu kulli mauki'atin, pondasi dari segala jatuh kejatuhan, dari segala sesuatu yang asor yang jatuh. Hilyatul awliya. An Sufyan ibn Uyainah qala Sufyan la tablughu dirwat hadzal amri, tidak sampai kalian pada puncak ini perkara, perkara mahabbah, tidak akan sampai di puncaknya illa kecuali hatta la yakuna, sehingga tidak ada apa syai'un sesuatu iku ahabba lebih disenangi ilaikum pada kalian minallah daripada Allah. Kamu tidak akan pernah sampai di puncak perkara iman, perkara mahabbah sampai betul Allah itu paling kamu cintai. Wa man ahabbal Qur'an, barang siapa yang mencintai dia pada Qur'an faqad ahabballaha, maka sungguh mencintai dia pada Allah. Ifqahu, pahamilah kalian, pahamlah kalian ma pada apa-apa yuqalu lakum, yang dikatakan kepada kalian. An Muhammad ibn Ahmad ibn Abdullah ibn Maimun qala berkata Muhammad, sami'tu dhannun, saya mendengar pada dhannun. Yaqul berkata siapa dhannun, namanya ulama. Qul katakanlah, liman kepada orang adhara yang menampakkan hubballah, cinta kepada Allah, pura-pura cinta. Cintanya diketok-ketok, enggak karena Allah berarti. Ihdar, takutlah kamu wahai orang yang nampak-nampakkan cinta itu. Ihdar, takutlah kamu antadillah, asor atau hina kamu li ghairillah, kepada selain Allah. Kalau kamu model pamer kayak gitu, takutlah nanti kamu oleh Allah dibikin kamu justru asor kepada selain Allah. Wa min alamatil muhibbillah, dan termasuk tandanya orang yang cinta kepada Allah, alla yakuna, bahwa tidak ada lahu bagi dia apa hajatun hajat ila ghairillah, pada selain Allah. Itu tandanya. Jadi kalau sudah orang cintanya pol kepada Allah, segala sesuatu mintanya sama Allah. An Amr ibn Aliyin kalau berkata Amr, karena ada siapa Hajir, yaitu Yahya ibnu Sa'id. Ida sakata, kemudian ketika diam dia, mengatakan lama, kemudian berbicara dia, ucapan, nuhyi wa numitu wa ilainal masir, kami hidupkan, kami matikan, dan kepada kami kembali. Qala fakultu li Yahya, qala berkata Amr, fakultu berkata aku li Yahya, pada Yahya. Di maradihi, di dalam sakitnya Yahya, alladhi yang mata mati, siapa Yahya? Dihi, di dalam sakit. Maksudnya tadi itu, Yahya ini kalau sudah diam, lama gitu, nanti kalau ngomong itu terus bunyikan ayat ini. nuhyi wa numitu wa ilaina masir. Terus aku ngomong sama Yahya di dalam sakit dia yang terakhir, yu'afika Allahu insyaallah, yu'afika, semoga mewaraskan, menyehatkan padamu siapa Allah insyaallah. Aku muka Allah paling sehat. Maka berkata dia Yahya, ahabbuhu ilayya ahabbuhu ilallah, paling disenanginya sesuatu, hu iya mas, paling disenanginya iya sesuatu, ilayya kepadaku, iku ahabbuhu, paling disenanginya sesuatu, ilallahi kepada Allah. Sesuatu yang paling saya cintai adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Misalkan kematian ini paling disenangi oleh Allah, ya ini yang saya senangi. Itu ukuran cinta saya itu terhadap sesuatu, jika sesuatu itu dicintai oleh Allah. Ana Amr ibn Qaisin, anna Mu'adz bin Jabal, sebenarnya Mu'adz bin Jabal lama tu'ina, ketika ditusuk, siapa Mu'adz? Ditusuk, waja'alat, maka terjadi apa sakaratul maut, tandang apa sakaratul maut, sakarat maut, tagsyahu, menutupi pada Mu'adz bin Jabal. Sudah hampir selesai istilahnya, menutupi. Tumayufiku, kemudian sadar siapa Mu'adz, al-ifaqata, pada sak sadaran. Fayaqulu, maka berkata dia, uhnuqni khonaqatika, cekiklah aku, maksudnya matikanlah aku, khonaqatika, dengan cekian engkau Allah, dengan kematian dari engkau, matikanlah saya ya Allah, gitu, dengan kematian dari engkau. Fawa izzatika, maka demi kemuliaan engkau, innaka, sungguhnya engkau, ikulah ta'lamu, niscaya tahu engkau Allah, anna qalbi, sesungguhnya hatiku, iku yuhibbu liqa'at, cinta apa hati, liqa'aka, ketemu engkau ya Allah. Udah ya Allah matikan saya, engkau maha tahu bahwa hati saya senang bertemu engkau. Allahumma ya Allah, innaka sunya engkau ta'lamu, mengetahui engkau, andi sesungguhnya aku, lam akun, tidak ada aku, iku uhibbu, senang aku, al-baqa'a, tetap hidup di dunia, di dalam dunia, lijaril anhar, karena mengalirnya sungai. Untuk mengalirkan sungai. Wala, dan tidak lighorsil asjar, untuk menanam tanaman, menanam pohon-pohon. Ya Allah, engkau tahu saya tidak senang tetap di dunia ini untuk meramaikan dunia, untuk mengalirkan apa sungai-sungai, menanam tanaman supaya senang di dunia, panen enggak. Walakin, akan tetapi umpama saya senang di dunia, itu limuka badatis saati, untuk memanfaatkan waktu-waktu. Mukabadah itu memanfaatkan dengan susah payah terhadap waktu-waktu. Maksudnya memanfaatkan untuk ibadah, dihabiskan kepayahannya itu dalam segala waktu. Wa dhama'i wa dhama'il hawajiri, dan hausnya waktu siang. Maksudnya waktu siang pun terus beribadah, puasa contohnya, atau baca Quran sampai haus. Wa muzahamatil ulama, dan berdesakan kepada ulama, berukabi dengan lutut, mendekat kepada ulama dengan lutut, dekat duduk dengan ulama. Indah hilakir zikri, di sisi halakoh-halakoh zikir kepada Allah. Halakohnya Quran, halakohnya zikir. Itu saja yang menjadi tujuan saya ya Allah. Kalau urusan lain, urusan dunia, saya enggak senang. Kalau seumpama saya ingin di dunia, ya hanya untuk itu. Ilihatul awliya. Ini ucapan sahabat Mu'adz bin Jabal ketika dia tertusuk, ditusuk, dan mendekati meninggal itu. Terakhir, alhamdulillah, Anil Fudail ibn Iyadin yaqulu berkata sama Fudail, imaradihi di dalam sakitnya Fudail. Nanti yang mata-mati dia pihi dalam sakit. Irhamni, sayangilah saya ya Allah. Bihubbi iyyaka, sebab cintaku kepadamu ya Allah. Saya mencintaimu ya Allah, sayangilah saya ya Allah. Falaisa, maka tidak ada syai'un sesuatu pun iku ahabba, lebih dicintai ilaiya kepadaku minka, daripada engkau ya Allah. Tidak ada di dunia ini yang lebih saya cintai daripada engkau ya Allah. Itu ucapan Fudail ketika sakit yang terakhir. Jadi masalah mahabbah ini ulama-ulama zaman dulu itu luar biasa menanggapi dan menyikapi sebesarnya. Mudah-mudahan kita lalu diberikan mahabbatullah yang sejati, yang sempurna, sehingga kita bisa menyempurnakan keimanan kita, diri kita, keluarga kita, maupun anak didik kita semuanya. Dari awal sampai akhir, apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, silakan dari unsur keimaman untuk